بالله من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-111 ini dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di antara orang-orang yang ada di sekitar engkau, sekitar kalian, sekitar kota Madinah, kalangan Arab, orang Arab biasanya orang-orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian. Sebagian di antara mereka munafikun, ngaku-ngaku sebagai seorang muslim, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq, demikian juga ada di antara orang-orang yang menghuni kota Madinah, tetap mereka di atas kemunafikannya. Maradu yakni tetap di atas kemunafikannya, bahkan bertambah. Bertambah kemunafikan mereka. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, engkau tidak mengetahuinya wahai Rasul, kami yang mengetahui. Ini tidak semua orang-orang munafik diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tidak. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Law nasya'u la arainakahum fala 'arabtahum bi simahum." Seandainya kami menginginkan, kami akan memperlihatkan kepada engkau mereka-mereka itu. Ini orang munafik dengan sifat-sifat. Dengan cara berbicaranya, cara bersikapnya, komentar-komentarnya. Barakallahu fikum. Ada kemunafikan. Orang berbicara, gaya bicaranya, arah pembicaraannya. La haula illa billah. Nampak bahwa dia sebagai seorang munafik. Karena apa yang keluar, itulah yang dari dalam. Barakallahu fikum. Apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang dari dalam yang dia simpan. Bahkan apa yang di dalam itu lebih jelek dan lebih buruk. Inilah kemunafikan. Jadi tidak semua. Walau ada pun orang-orang yang diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, sahabat yang digelari dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik, beberapa nama orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok di antara mereka yang waktu itu hendak melakukan penyerangan terhadap Rasulullah secara membabi buta dalam kondisi Rasulullah perang. Ini Rasulullah keluar untuk berperang, mereka melakukan persekongkolan untuk melakukan kejahatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau menyerang. Sejumlah orang di antara mereka sepakat untuk mau menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakallahu fikum trik seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celaka dan tidak terbunuh. Mereka mau mengagetkan kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghentakkan barakallahu fikum sekelompok dari kuda-kuda mereka. Kuda-kuda mereka sehingga kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kendaraan Rasulullah SAW kaget dan Rasulullah terpental. Itu mereka ingin. Tapi karena rasa takut mereka lebih besar, Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk menghadapi, menghadap mereka. Sekedar menghadap saja. Mereka mengira, padahal sahabat ini tidak tahu kalau mereka, padahal orang-orang munafik ini tidak tahu kalau sahabat ini juga tidak tahu kalau mereka orang-orang munafik. Cuma diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau hadapi sendirian. Cuma sekedar berdiri, mereka sudah pada lari. Berbelok arah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan nama-nama kelompok orang itu dari kalangan munafik. Mereka apa ya telah samun. Mereka menutup muka mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu mengetahui kuda-kuda ini kuda sipulan. Kuda sipulan. Ya kan? Kan kita mengetahui ini motor kalau zaman sekarang ini kan kita ini mobilnya sipulan, ini motornya sipulan, ini kendaraannya sipulan. Kurang lebih orang yang menungganginya adalah yang pertama tertuduh adalah si pemiliknya atau orang yang dekat dengan pemilik kuda ini. Yang ketiga mungkin orang lain. Tapi yang tuduh-tuduh pertama kali adalah si pemilik kuda itu. Karena yang paling sering menungganginya adalah si pemiliknya. Barakallahu fiik. Atau orang dekatnya atau orang yang ketiga. Alhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada Hudzaifah orang-orang munafik ini. Sehingga ketika Hudzaifah melakukan sholat atas jenazah yang tidak diketahui keadaannya, kalau Hudzaifah melakukan sholat, yang menyolati jenazah itu, maka semua sahabat melakukan menyolati. Terkhusus Umar radhiyallahu ta'ala melihat setiap ada jenazah yang tidak ketahuan bagaimana sih sebenarnya dia. Ya, kalau ma'ruf bahwa dia adalah orang yang baik, mukmin dan semua orang mengenalinya, tidak ada nampak kecurigaan padanya tentang kemunafikan, maka orang-orang menyalatinya. Tapi kalau sesuatu yang ada padanya dari raib, keraguan, orang ragu-ragu tentang ini. Nah, orang memperhatikan Hudzaifah. Kalau dia menyalatinya berarti dia mukmin. Kalau tidak berarti tidak. Karena sudah ada larangan. La tusalli ala ahadin minhum ataban wa la taqum ala qabrihi. Jangan kau menyalati dia. Tidak boleh salati orang munafik. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu menunggu Hudzaifah. Kalau dia menyolatinya, maka disolat. Sampai-sampai suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, aku bertanya kepada engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala, apakah aku disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang munafik ini?" Tuhan rasa takut dan tidak ada yang merasa takut dari kemunafikan kecuali orang mukmin. Barakallahu fi. Sehingga seorang tabi mengatakan adraktu sab'ina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullum yakhafuna ala nafsihi ala anfusihim nifaq. Aku masih mendapati 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya takut kemunafikan. Barakallahu fi. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan sama seperti kita meminta perlindungan kepada Allah dari kekufuran. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu na'lamuhum." Kami yang mengetahui mereka semuanya. "Sanu'adzibuhum marratain." Kami akan azab mereka dua kali lipat di dunia dan di kuburan sebelum dimasukkannya ke alam akhirat. Barakallahu fiik. "Sanu'adzibuhum marratain." Kami akan azab mereka dua kali. "Tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang lebih besar lagi. Barakallahu fiik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid berkhutbah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan, kum fakhruj fa innaka munafiq." Wahai fulan ibnu fulan, berdiri kau, keluar dari masjid ini karena engkau munafik. Ya fulan, kau fulan, fulan ibnu fulan, berdiri engkau, keluar dari masjid ini karena engkau munafik. Ini termasuk azab untuk mereka. Barakallahu fiik. Masuk azab untuk mereka. Jadi antara mereka tetap bersikuku dengan kemunafikannya, tapi ada juga di antara mereka yang mau taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kesyirikan, sama dengan kekufuran yang lainnya. Baik. Allah beri hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak ya tetap dia dengan kekufuran, kemunafikan. Maradu 'alan nifaq. ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم. Dan yang lainnya, ada yang ngaku bahwa mereka salah, mereka keliru. I'tiraf, taubat, pengakuan tentang kesalahan itu sudah bagian dari taubat. Yang repot orang salah tapi tidak mau ngaku kalau salah, apalagi mau taubat. Baik. Al-i'tiraf, pengakuan kesalahan, itu sudah bagian dari taubat. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim, dan yang lainnya dari orang-orang Madinah dan orang-orang sekitarnya, i'tarafu, mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka menyesali, nadam. Mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dulunya mereka khalatu amalan salihan wa akhara sayya. Dulunya mereka mencampur aduk kebaikan dan kejelekan. Ya, mencampur khalatu amalan salihan wa akhara sayya. Orang yang baik bukan berarti tidak ada kesalahan. Baik. Tapi kesalahannya bisa dihitung jari. Itu orang baik. Orang soleh. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluknya seperti itu agar supaya juga mereka memiliki apa? Memiliki amal saleh berupa taubat. Karena an-nadam wa tauba wal inabah itu adalah amal saleh. Istighfar adalah kesalehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiraf wa nadam adalah taubat. Amal saleh. Barakallahu fiik. Maka mereka-mereka ini yang mengakui kesalahannya, keliru, asallahu ayyatuba alaih. Asa, kalau asa dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti, Allah akan menerima taubat mereka. Adapun asa kalau dari manusia ini, semoga, masih harapan. Baik. Asallahu ayyatuba alaihim, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun bagi mereka-mereka yang mau tobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini barakallahu fikum dua ayat pengingat kita tentang orang-orang munafik yang ada di sekitar kota Madinah dan yang ada di dalam kota Madinah. Barakallahu fikum. Allah berjanji akan mengadab mereka dua kali, yakni di kehidupan mereka di dunia ini dan di kehidupan alam kubur mereka sebelum mereka diadab dengan adab yang lebih besar. Dan yang lainnya adalah orang-orang yang mencampur kebaikan dan kejelekan. Yang mereka mengakui kesalahan mereka, kejelekan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Karena i'tiraf wa nadam adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun lagi Maha Penyayang. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita untuk para majelis subhanallah wa bihamdika.